Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-babu al-11. Bab yang ke-11. Fi salatil khauf, tentang salat khauf, salat dalam keadaan takut dari serangan musuh. Wa fihi masailu, di dalamnya terdapat beberapa masalah. Hadza huwa al-udhru ats-tsalitsu, inilah dia udhur yang ketiga. Udhur yang ketiga min al-a'dhari, dari udhur-udhur allati takhtalifu biha as-salatu, yang dengan sebab udhur-udhur itu, biha dengan sebab udhur-udhur itu, takhtalifu as-salatu, salat tata caranya berbeda, salat itu jadi berbeda ya pelaksanaannya, pelaksanaannya berbeda. Fi hayatiha, fi hayatiha, dalam hal cara pelaksanaannya ya, model pelaksanaannya, sifat pelaksanaannya. Au adadiha, atau jumlah salat itu. Wa qad taqaddama al-kalamu ala udri al-maradi was-safar, sungguh telah lewat pembahasan mengenai udzur sakit dan safar. Udzur sakit dan safar sudah lewat. Pada pembahasan itu telah kita ketahui ya, mengenai sholat orang yang sakit tetap 4 rakaat. Namun jika memang merasakan kesulitan melaksanakan masing-masing pada waktunya, bisa dia jamak. Kecuali jika bertepatan orang sakit itu dalam safar, maka di samping dijamak juga dikosor. Dan udzur safar adalah udzur untuk mengkosor sholat. Begitu pula untuk menjamak sholat. Kecuali jika dia musafir yang sedang nazil, sedang singgah, turun beristirahat, singgah di suatu tempat, yang afdal bagi dia adalah tidak menjamak sholat. Ya. Kecuali jika memang terdesak oleh maslahat safarnya. Baik. Rinciannya semuanya telah lewat. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, sekarang terkait dengan udzur yang ketiga, yaitu udzur khauf, takut, salat dalam keadaan takut. Nah, ini takut dari serangan musuh. Hukmuha, hukumnya, wa dalilu masyru'iyatiha, dan dalil disyariatkannya salat khauf. Wa syurutuha, serta syarat-syarat pelaksanaan salat khauf. Hukum yang pertama, al-awwal, hukmuha, tentang hukumnya. Salatul khawfi, salat khawf, tushra'u, disyariatkan, fi kulli qitalin mubahin, fi kulli qitalin mubahin, pada setiap peperangan yang mubah, yang dibolehkan. Peperangan pertempuran yang dibolehkan. Kaqitalil kuffari, seperti peperangan melawan orang-orang kafir. Wal bughati, peperangan melawan para pemberontak. Yang memberontak ya, kepada negara pemerintah yang sah. Wal muharibin, dan peperangan melawan kelompok yang memerangi kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Syaratnya in, jika khiftum kalian takut, an yaftinakumul ladina kafaru, terfitnah oleh orang-orang kafir, terkena fitnah ya, orang-orang kafir. Baik, An-Nisa ayat 101. Waqisa alaihi al-baqi. Waqisa alaihi al-baqi, diqiyaskan atasnya al-baqi, sisanya. Mimman yajuzu qitalu. Jadi ayat ini terkait dengan peperangan melawan orang-orang kafir. Ya, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Khawatir ya orang-orang kafir memfitnah kalian. Ya. Menghancurkan kalian. Maka dilawan ya dengan peperangan. Nah, waqisa alaihil baqi, kemudian dikiaskan atasnya peperangan qital yang mubah, yang sisanya selain melawan orang kafir, yang disebutkan di atas. Di atas kan disebutkan fi kulli qitalin mubah, pada setiap peperangan yang dibolehkan, ka qitalil kuffar, seperti peperangan melawan orang kafir. Nah, dalil terkait dengan dibolehkannya, disyariatkannya salat khauf, syaratnya salat khauf pada peperangan melawan orang kafir, ayat ini. Kemudian apa dalil disyariatkannya salat khauf dalam peperangan melawan para pemberontak dan orang-orang yang memerangi, dikiaskan padanya. Qisa alaihil baqi, dikiaskan atas peperangan melawan orang kafir yang disebutkan pada ayat ini, al-baqi yang lainnya. Al-Baqi di sini adalah peperangan melawan bughat dan muharibin, para pemberontak dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Nah, mimman yajuzu qitalu, dari kalangan orang-orang yang boleh diperangi. Dikiaskan. Ya, jadi dalil yang lainnya adalah kias. Nah, dalil yang lainnya adalah kias. Dalil disyaratkan salat khauf dalam keadaan takut pada peperangan melawan orang kafir, ayat. Dalil disyaratkannya salat khauf pada peperangan melawan pemberontak dan muharibin ya, adalah kias padanya pada peperangan melawan orang kafir. Begitu. Fatushra'u 'indal khaufi. Fatushra'u 'indal khaufi, maka salat khauf disyariatkan ketika ada rasa takut. Min hujumil adu, dari serangan musuh. Dari serangan musuh. Awil harabi min aduin, atau ketika melarikan diri dari musuh. In kanal harabu mubahan, melarikan diri dari musuh dalam rangka untuk menyelamatkan diri. In kanal harabu mubahan, apabila pelarian diri itu untuk melarikan diri dari musuh mubah, hukumnya dibolehkan. Ya. Baik. Wa yadkhulu fil aduwi, masuk dalam kategori musuh di sini. Kullu aduwin, setiap musuh apapun jenisnya. Adamian, au sabu'an, yani adamian kana au sabu'an, baik musuh itu adalah manusia, Bani Adam, ya, orang-orang kafir misalkan dalam peperangan tadi di atas. Nah, dan misalnya au sabu'an, atau musuh itu adalah hewan buas. Hewan buas. Mimma yakhaful insanu ala nafsihi minhu. Mimma yakhaful insan, dari sesuatu yang dikhawatirkan oleh seseorang, dia takut atas dirinya, ya, dari musuh itu, baik itu manusia atau hewan buas yang ditakuti oleh seseorang, dia takut atas dirinya, membahayakan dirinya, ya. Baik, kasoili alladhi yuridu ahlahu, kasoili alladhi yuridu ahlah, seperti seorang penyerang. Ada penyerang yang menyerang keluarganya, sehingga dia bertempur untuk melawannya, mempertahankan kehormatan dirinya dan keluarganya. Au malahu, atau penyerang yang ingin merampas hartanya, sehingga dia berperang melawannya untuk mempertahankan hartanya. Ya, dan orang yang posisinya seperti ini, ya, jika dia mati, dia mati syahid. Tayyib. Wal gharimi adh-dhalimi, dan contoh lainnya, al-gharim adh-dhalim, yaitu penagih utang, pemilik utang, kreditor yang menagih utang dalam keadaan dia hendak mendzalimi. Wa ghairi dzalik, dan selain itu dari hal-hal yang terhitung musuh yang ditakuti oleh seseorang, membahayakan jiwanya atau hartanya. Naam. Atsani wa dalilu masyru'iyatiha, dalil disyariatkannya salat khauf. Mungkin gambarannya bagaimana, ya, dengan binatang buas. Mungkin seseorang sedang safar, rombongan beberapa orang berada di daerah, di sana ada padang pasir, atau di daerah hutan, daerah itu banyak binatang buas, mereka tidak aman setiap saat dari serangan binatang buas, sehingga mereka sholat khauf, sebagian berjaga, sebagian sholat gitu, ya. Nah, nanti akan jelas bagaimana bentuknya ini pada pembahasan tentang cara pelaksanaannya, seperti hanya pada peperangan. Nah, jadi sebagian sholat, sebagian berjaga. Nah, tapi sholatnya tetap berjamaah dengan cara bergantian. Nah, kita akan pelajari nanti tata caranya. Jadi gambarannya begitu. Sebenarnya dalam peperangan, musuh di sana, ya, jika semuanya sholat, tidak ada yang berjaga, tidak bergantian, bahaya. Lagi sholat diserang, bahaya. Nah, begitu pula binatang buas ada sekeliling mereka, jika semuanya sholat, tiba-tiba datang menyerang, kan bahaya. Jadi melaksanakan sholat khauf, begitu. Naam. Atsani dalilu masyru'iyyatiha, dalil disyariatkannya salat khauf. Wa dalilu ala masyru'iyyatiha, dalil disyariatkannya salat khauf. Naam, wa dalilu ala masyru'iyyatiha al-kitabu was-sunnah wal-ijma'. Dalilnya adalah Quran, hadis, dan ijma'. Quran hadis ijma. Amal kitabu, adapun dalil kitab Al-Quran, faqauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 102, kelanjutan ayat di atas. Ya, kelanjutan ayat di atas, in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Nah, itu ayat 101, ini ayat 102. Wa idha kunta fihim, apabila engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, ini maksud ini, apabila engkau fihim berada di tengah-tengah mereka, yakni para sahabat Nabi. Nah, pada kondisi takut pada peperangan, fa aqamta lahumus salata lantas aqamta lahumus salata, engkau mengerjakan salat untuk mereka, bersama mereka. Ya, mengimami mereka salat. Caranya bagaimana? Fal taqum ta'ifatum minhum ma'ak. Nabi berdiri di depan sebagai imam. Bagaimana dengan sahabat? Fal taqum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka hendaknya ada sekelompok dari mereka, pasukan itu, yang berdiri bersof bersamamu dari awal, dari takbiratul ihram, mulai dari takbiratul ihram, berdiri bersof di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjamaah bersama Nabi. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka membawa senjata-senjata mereka, ya, dalam rangka hati-hati, tetap siap siaga, senjata tetap dibawa. Fa idza sajadu, kemudian apabila mereka telah sujud, yakni menyelesaikan rakaat pertama. Ya. Menyelesaikan rakaat pertama. Falyakunu min waraikum. Setelah sujud terakhir rakaat pertama, bangun ke rakaat kedua, berdiri di rakaat kedua. Falyakunu min waraikum, maka hendaknya mereka mundur ke belakang. Yakni mereka melanjutkan, mereka menyelesaikan sendiri-sendiri sholatnya, rakaat keduanya diselesaikan sendiri-sendiri. Jadi dengan mengubah niat, tadinya niatnya makmum, niatnya diubah karena udzur khauf, maka diubah menjadi sholat sendiri, masing-masing menyelesaikan sendiri-sendiri satu rakaat yang tersisa. Salam, mereka mundur, gantian berjaga. Nah, jadi dibagi jadi dua, pasukan ini dibagi jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama langsung ikut berjamaah bersama Nabi dari awal, takbiratul ihram bersama Nabi. Ya, begitu. Salat sampai sampai sujud terakhir rakaat pertama. Fa idza sajadu, apabila kita telah sujud, yakni selesai ya rakaat pertama, bangun, mereka pun ya mengubah niat jadi sholat sendiri, diselesaikan sendiri-sendiri, ya, mundur ke belakang. Nah, Nabi tetap berdiri, ya, Nabi tetap berdiri sebagai imam, melanjutkan rakaat yang kedua, kemudian datang bergantian, ya, kelompok yang kedua. Nah, jadi setelah ini menyelesaikan sendiri-sendiri, mundur, kemudian datang. Jadi kelompok yang berjaga ini tidak boleh meninggalkan posisinya sampai kelompok yang sholat bersama Nabi datang menggantikan posisi mereka. Ya, jadi faida sajadu falyakunu min waraikum, yakni apabila mereka sudah menyempurnakan sholat mereka sendiri-sendiri. Nah, Nabi tetap berdiri, berdiri yang agak lama tentunya, karena akan melanjutkan sholat sambil menunggu kelompok yang kedua datang, yang berjaga itu bergantian. Nah, kelompok yang pertama tadi setelah berdiri di rakaat yang kedua, mereka menyelesaikan sendiri-sendiri sampai salam. Setelah itu bubar, mereka datang ke posisi penjagaan menggantikan kelompok yang berjaga tadi, gantian mereka yang berjaga karena sudah sholat. Kemudian yang berjaga tadi, kelompok yang kedua datang, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan hendaknya datang kelompok yang lain yang tadinya berjaga, datang bergabung sholat berjamaah bersama Nabi. Ya, Nabi rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Nah, walta ta'ifatun ukhra lam yusallu, dan hendaknya datang kelompok yang lain yang belum sholat tadi, yang tadi bertugas berjaga. Ya, mereka yang datang bergabung, ya, Nabi rakaat kedua. Kelompok yang pertama sudah menyelesaikan tadi sendiri-sendiri dan mereka bergantian berjaga. Ya, fal yusallu ma'ak, dan hendaknya mereka kelompok yang kedua ini, kelompok yang lain yang kedua ini, mengerjakan sholat bersamamu. Jadi Nabi, ketika Nabi bangun dari, bangkit dari sujud kedua, rakaat kedua, Nabi duduk tahiyat tasyahud, mereka lanjut berdiri untuk menyelesaikan rakaat kedua mereka, ya, sambil ditunggu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sambil ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelompok ini. Mereka menyelesaikan sendiri-sendiri, kemudian sampai pada gerakan tasyahud bersama Nabi, kemudian mereka salam bersama-sama. Nah. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaknya mereka mengambil kewaspadaan mereka dan senjata-senjata mereka. Baik. Jadi masing-masing dari dua kelompok ini nanti akan lebih jelas pada hadis, pada masalah yang terakhir. Nah, jadi masing-masing dari dua kelompok ini, masing-masing ada satu rakaat yang dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, masing-masing hanya dapat satu rakaat berjamaahnya dengan Nabi. Hanya Nabi yang utuh berjamaahnya dari awal sampai akhir. Nah, baik. Wa sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping dalil ayat ini, dalil hadis tadi, sunnah hadis, yaitu wa sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakannya salat khauf, wa ajma' as-sahabatu ala fi'liha, dan dalil ijma' adalah ijma' sahabat atas pelaksanaan salat khauf. Ats-tsalits, yang ketiga, syurutuha, syarat-syarat pelaksanaan salat khauf. Wa tusra'u salatul khawfi bisyartain, disyariatkan salat khawf dengan dua syarat. Perhatikan dua syarat ini. Asyartul awwalu, syarat pertama, an yakunal aduwu mimman yahillu kitaluhu, an yakunal aduwu mimman yahillu kitaluhu, musuh yang ditakuti, mimman yahillu qitalu, termasuk dari kalangan musuh yang halal untuk diperangi, ka qitalil kuffar, seperti ya peperangan melawan orang kafir, wal bughati, para pemberontak, wal muharibin, orang-orang yang ya memerangi, kelompok yang memerangi kaum muslimin sehingga dilawan, kama sabaqa, sebagaimana telah lewat. Wasyartu tsani, syarat yang kedua, termasuk tadi ya, sebenarnya lewat, apabila musuhnya tadi hewan buas seperti digambarkan tadi. Nah, jika berada di suatu di tempat yang banyak hewan buasnya yang senantiasa dikhawatirkan, setiap saat bisa menyerang. Nah, wasyartu tsani, syarat yang kedua, ayu khafa hujumu. Nah ini. An yukhafa hujumu. Adanya rasa takut mendapat serangan dari musuh itu, alal muslimin, atas kaum muslimin, halas solati, dalam keadaan sedang solat. Ini syarat yang kedua. Jika memang ada kekhawatiran, ditakutkan bahwa mereka akan menyerang kaum muslimin saat solat berlangsung, ini syaratnya. Adapun jika tidak ada khawatiran bahwa mereka akan menyerang saat sholat berlangsung, maka ya tidak perlu sholat khauf. Nah, kenapa sholat khauf dikerjakan? Karena khawatir jika semuanya sholat tidak ada yang berjaga, sholat dilaksanakan tidak dengan tata cara sholat khauf, sedang sholat mereka menyerang, musibah. Nah, jadi makanan empuk musuh. Ya, maka harus tetap hidr, ala hidr, tetap dalam kewaspadaan. Ya, ayat di atas kita dengar, kelompok yang pertama waliyakhudhu aslihatahum, hendaknya mereka tetap bawa senjata dalam sholat. Yang kedua, kelompok yang kedua bahkan ada tambah waliyakhudhu hidrahum aslihatahum, hendaknya mereka dalam tetap waspada dan mengambil senjata-senjata mereka, bawa senjata-senjata mereka. Nah, ini syarat yang kedua ya, jika khawatir sedang sholat diserang. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu, masalah yang kedua, kaifiyatu sholatil khauf, tata cara sholat khauf. Tata caranya. Ja'at sholatul khaufi 'ala 'iddati sifat. Ja'at sholatul khauf, telah datang cara pelaksanaan sholat khauf, ya. Sholatul khauf ya 'ala 'iddati sifat, datang dengan iddat sifat, dengan sejumlah beberapa sifat atau tata cara pelaksanaan. Jadi tata cara pelaksanaan sholat khauf itu bukan hanya satu, ada beberapa cara, ada beberapa cara. Nah, wa minha, dan diantara tata cara itu kita akan pelajari satu dari tata cara itu, diantaranya as-sifatul waridatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat tata cara pelaksanaan sholat khauf yang datang riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat radhiyallahu anhum, fi hadithi Sahal ibni Abi Hathmah al-Ansari, pada hadith Sahal bin Abi Hathmah al-Ansari radhiyallahu anhu, wahiyya, dan tata cara sholat Nabi yang datang pada hadith ini, asbahu, ini yang paling mirip. Perhatikan tata cara sholat yang disebutkan pada hadis Sahal ini adalah tata cara yang asbahu, paling mirip, bisifatil madhkurati, dengan sifat tata cara pelaksanaan sholat khauf yang disebutkan fil Qur'anil Karim, dalam Al-Quran yang kita baca tadi ayatnya di atas An-Nisa 100 berapa ini? 102. Nah, ya, yang datang pada riwayat ini yang paling mirip dengan sifat pelaksanaan sholat khauf yang disebutkan pada An-Nisa 102. Nah, makanya ini yang kita pelajari di sini, disebutkan dalam kitab. Ada satu yang kita kuasai, ya. Wa fiha ihtiyatun lis-shalah. Dan pada tata cara pelaksanaan itu ada ihtiyat lis-shalah, ada kehati-hatian. Ya. Kehati-hatian untuk melaksanakan sholat, sholat tetap berjamaah, ya. Bukan sendiri-sendiri. Dan inilah sebagaimana kita telah lewati pembahasan wajibnya sholat berjamaah bagi kaum lelaki, ini diantara dalil terkuatnya. Dalam kondisi perang, dalam kondisi takut, bahkan dalam safar, Nabi SAW dan para sahabat dalam safar, kondisi takut, ya, dalam peperangan tetap berjamaah. Padahal bisa saja mereka sholat sendiri-sendiri. Supaya sempurna penjagaannya dari serangan musuh, tapi tetap berjamaah. Na'am. Wahtiyad lil harb, dan ada kehati-hatian menghadapi peperangan jika tiba-tiba diserang pada saat sholat. Wa fiha nikayatun bil adu. Ya. Dan padanya ya ada nikayah bagi musuh, ya, bagi musuh. Nah, ini pelajaran bagi musuh. Ya, mereka tidak bisa, sebebas yang mereka inginkan untuk menyerang kaum muslimin. muslimin selalu waspada meskipun dalam keadaan sholat, tetap siap perang. Nah, sholat tetap bawa senjata dan tetap ada yang berjaga. Ya, semuanya tetap siap jika diserang, tetap siap untuk melawan dan bertempur. Tayyib. Wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi salata, dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah mengerjakan salat ini, fi ghazwati dzatir riqa', fi ghazwati dzatir riqa', pada perang, peperangan dzatir riqa', wa sifatuha, sifat pelaksanaannya, kama rawaha sahlun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahl, hadis tadi Sahl bin Abi Hatimah. Perhatikan, mirip dengan di ayat anna ta'ifatan, sesungguhnya sekelompok, satu kelompok dari kaum muslimin, saffat, membuat saf, baris, ma'an nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ifatun wujahal adu, dan satu kelompok berjaga di hadapan musuh. Ya, ada musuh di sana, arah sana posisinya, ada satu kelompok di sini yang berjaga, yang akan menahan mereka jika mereka menyerang. Sementara ini sedang sholat. Fasholla billati ma'ahu rak'atan, maka Nabi AS sholat bersama ta'ifah yang bersaf di belakangnya, ya, satu rakaat. Dari awal takbiratul ihram, satu kelompok ini ikut bersama Nabi dari awal takbiratul ihram bersama Nabi, ya. Thumma thabata qa'iman, kemudian Nabi AS tetap berdiri. Mereka, ya, kelompok yang sholat ini berdiri, ikut berdiri bersama Nabi. Nabi tetap berdiri, ya, tetap berdiri, memanjangkan bacaannya begitu. Wa atammu li anfusihim, dan mereka melanjutkan rakaat kedua mereka sendiri-sendiri dengan mengubah niat tadi, mengubah niat jadi sholat sendiri. Mereka selesaikan sendiri-sendiri. Nabi tetap berdiri untuk menunggu, ya, kelompok yang kedua datang. Ya, ketika kelompok pertama menyelesaikan sampai salam sendiri-sendiri, thumma sarafu, kemudian mereka meninggalkan posisi mereka, wasaffu wujahal adu, dan mereka berbaris di posisi yang berhadapan dengan musuh. Kemudian kelompok yang lagi berjaga tadi, kelompok lainnya, mereka yang bergantian datang. Waja'atil ukhra, datang kelompok yang lainnya yang tadinya berjaga, datang untuk bergabung berjamaah bersama Nabi. Fa shalla bihim, ya, mereka takbiratul ihram berniat salat berjamaah bersama Nabi yang masih berdiri menunggu mereka. Fa shalla bihim raka'atan allati baqiyat min salati, kemudian Nabi melanjutkan salat Nabi, rakaat kedua Nabi, ya, mengimami mereka sholat rakaat yang tersisa dari rakaat Nabi, yaitu rakaat kedua, dan mereka rakaat pertama. Thumma sabata jalisan, sampai pada sujud terakhir rakaat keduanya Nabi, kemudian Nabi duduk untuk tasyahud. Sabata jalisan, Nabi tetap duduk tasyahud, memperpanjang bacaannya, ya, tasyahud, sholawat, memperpanjang doa sambil menunggu mereka sampai pada gerakan duduk tasyahud bersama Nabi. Wa atammu li anfusihim, dan mereka di belakang. Jadi Nabi duduk tasyahud, selawat, baca doa, terus memanjangkan bacaannya menunggu mereka. Mereka menyempurnakan rakaat kedua mereka sendiri-sendiri, ya, sampai mendapati Nabi di gerakan tasyahud. Thumma sallama bihim, kemudian Nabi salam, ya, bersama mereka, dan mereka ikut salam bersama Nabi SAW. Faham? Nah, jadi mereka hanya melanjutkan rakaat kedua sendiri-sendiri sampai pada gerakan tasyahud. Nabi menunggu mereka di tasyahud. Ketika sampai pada gerakan tasyahud bersama Nabi, mereka tasyahud, salawat, ya, doa, kemudian salam bersama Nabi, salam bersama mereka, mereka ikut salam di belakang Nabi SAW. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Ya, kalian dengar, ini memang paling mirip dengan sifat yang disebutkan di ayat. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, jazakumullahu khairan, wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.